شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Qawani bidina azzakumullah, kita masuk ke kitab Taharah. Kita belajar apa yang ada dalam kitab, barakallahu fikum. Jika sekiranya perlu ada sedikit keterangan, kita tambah. Wailla kalau tawassul dalam pembahasan ini akan lama, barakallahu fikum, kita membaca kitab ini. Sementara kalau kita mau ya tetap dengan jenjangnya dan tingkatannya, insyaallah kita akan mendapatkan pula perkara yang lebih rinci dari apa yang ada dari kitab ini. Awalan kitab Taharah, wa istamil ala asyarati abwab, mencakup 10 bab. Al-babul awal fi ahkamit taharati wal miyah, hukum tentang taharah dan air. Wa fihi datu masail, di sini ada beberapa masalah. Al-masalatu ula fi ta'rifi bit tahara wa bayani ahamiyatiha wa aqsamiha. Masalah pertama, pengertian tahara. Tahara itu apa sih? Baik. Keterangan tentang pentingnya dan pembagiannya. Ahamiyatut tahar wa aqsamha. Pentingnya tahara ini dan pembagiannya. At-taharatu hiya mittahu shalah. Tahara itu adalah kuncinya salat. Baik. Wa akidu syurutiha, dan ini syurut salat yang paling kuat, tahara. Wa syartu la budda yataqaddama 'ala al-masyrut, dan syarat itu harus mendahului masyrutnya. Wa taharatu ala qismaini, tahara dibagi menjadi dua. Al-qismul awal taharatu ma'nawiyah wa hiya taharatul qalb min asy-syirki wal ma'asi. Tahara itu dibagi menjadi dua. Pertama, taharatu ma'nawiyah, kesucian ma'nawi. Wa hiya taharatul qalb, yakni sucinya kalbu dari kesyirikan, maksiat, kebid'ahan, penyimpangan. Wa kullu ma rana alaihi, dan semua apa saja yang bisa menutupi hati. Wa hiya aham min taharatil badan, dan ini yang lebih penting daripada kesucian dan kebersihan jasmani badan. Wa la yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma ma'a wujudi najasi syirk, kama qala ta'ala innamal musyrikuna najas, dan tidak akan mungkin tercapai atau terbukti terjadi taharatul badan bersama dengan najisnya atau muncul adanya najis kesyirikan pada diri seseorang. Kalau kalbunya yang najisan terkotori, tidak ada manfaatnya taharatul badan dia. Baik. Kebalikannya, kalau jiwa seorang itu dalam ketauhidan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tahara pun seandainya tidak mampu untuk dilakukan, maka tidak ada dosa atasnya. Semisal ketika dia harus wudu, ada air, silakan, wajib memakai, memanfaatkan air untuk wudu. Tapi ketika wudu, air wudu tidak ada, air secara mutlak tidak ada, atau dia tidak mampu untuk memanfaatkannya, tidak boleh karena sakit yang dia derita, maka silakan tayamum. Hatta seandainya hatta tayamum pun dia tidak bisa lakukan, yusalli ala halihi. Barakallahu fik. Dia sholat sesuai dengan keadaannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini rinciannya, barakallahu fikum, di kutub tafsir secara rinci tentang masalah ini. Kondisi-kondisi yang orang yang tidak memiliki air atau tidak bisa wudu, bahkan tidak bisa tayamum. Di sini dikatakan bahwa tidak ada manfaatnya badan ini, jasad ini bersih, suci dari najis dan kekufuran bersama dengan adanya kesyirikan yang ada di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya musyrikin itu najis. Najis hatinya, barakallahu fiik. Al-qismu tsani, dan yang paling penting, barakallahu fiik, kebersihan dan kesucian jiwa. Al-qismu tsani, taharatul hissiyah, kesucian badan, jasad. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil asturi taliyati. Dan akan datang pembahasan nanti di baris-baris berikutnya. Ta'rifuha, pengertian taharah. Wa hiya fil lughati an-nadhafah wan nazahatu minal aqdar. Secara bahasa, at-tahar artinya an-nadhafah, kebersihan. Wan nazaha, kesucian dari kotoran. Wa bil istilah raful hadath wa zawalul khabath. Baik. Secara istilah raful hadath, terangkatnya kondisi seseorang dari hadath. Hadath adalah kondisi orang tidak suci walaupun bersih. Paham ini? Anda baru saja mandi pakai gosok sabun, pakai macam-macam sampo, sikat gigi, gosok sana, gosok sini. Barakallah, setelah itu Anda wudu. Selesai Anda wudu, Anda mau sholat, Anda kentut. Apa yang kotor dari badan Anda? Tidak ada. Ada yang najis yang melengket di badan Anda? Tidak ada. Ini adalah kondisi hadas namanya. Kondisi orang tidak suci. Secara istilah syar'iyah, hadas wa zawalul khabath. Baik. Di sini ada keterangan lebih lanjut di catatan kaki yang paling bawah itu, teman-teman. Al hadats huwa wasfun qa'imun bil badani yamna'u min as-salah. Wa nahwiha mimma yushtaratu lahu at-tahara. Ini. Hadas itu adalah wasfun qa'imun, sifat yang ada pada seseorang, yang ada pada badan seseorang, yumna'u min as-salati wa nahwiha, dilarang dia untuk melakukan salat karena kondisi itu. Dan apa saja yang dia lakukan yang dipersyaratkan untuknya taharah. Paham insyaallah ini? Namanya apa? Hadas, kondisi tidak suci. Yang dimiliki oleh seseorang yang menghalangi dia untuk melakukan sholat, atau sesuatu yang dipersyaratkan padanya taharah. Jadi kalau orang dikatakan hadas, belum tentu dia kotor, belum tentu dia najis, barakallahu fikum. Cuma dia tidak wudu, barakallahu fikum, butuh wudu. Baik. Raful hadath, wa zawalul khabath. Wal muraru birtifail hadath, yang dimaksud dengan diangkatnya hadath, hadas kondisi tidak suci ini, izalatul wasf al mani minas salah. Dihilangkannya sifat yang menghalangi kita untuk melakukan sholat. Ya harus ada wudu. Wudu inilah amalan untuk menghilangkan sifat apa? Hadas. Atau tayamum sebagai penggantinya. Bisti'malil ma fi jami'il badan. Dengan memanfaatkan air di semua anggota tubuh yang diperintahkan untuk kita membasuhnya dan mencucinya. Ingkan hadatu akbar. Seluruh tubuh kalau memang itu adalah hadat akbar seperti janabah. Memang harus mandi total. Barakallahu fikum. Wa ingkana hadatan asgar. Adapun kalau hadat kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin, cukup dengan mengalirkan dan mencuci anggota-anggota wudu, mengalirkan air padanya dengan niat taharah. Wa in faqada al-ma aw ajaza anhu an is'anhu istamala ma yanubu anhu. Jadi kalau dia ternyata tidak dapatkan air atau tidak mampu dia memanfaatkan air, ada air banyak tapi dia sakit, tidak bisa dia memanfaatkan air untuk wudu. Ima karena memang badannya luka-luka sehingga tidak bisa tersentuh oleh air, kapan dia menyentuh air maka dia barakallahu fikum lukanya semakin parah atau memperlambat kesembuhannya. Maka boleh, silakan tayamum. Baik. Atau jangankan menyentuh. Baik. Istilahnya keluar dari selimutnya saja dia sudah menggigil, apalagi mau wudu. Oke, ditiup angin sedikit saja, dia langsung gil gini. Apalagi mau wudu, tidak bisa. Barakallahu fikum. Makanya namanya kondisi sakit. Wa ifaqada al-ma aw ajaza anhu istamala ma yaru an wa huwa turab ala sifatil ma'muri biha, dengan sifat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memanfaatkan turab, tanah ini secara syar'i. Wa sayatidikuha insyaallah fi bab tayammum, dan akan ada nanti pembahasannya secara khusus di bab tayammum. Wal muradu bi zawali al khabath, yang dimaksud dengan hilangnya khabath, ai zawalun najasa. Khabath itu najasa, najis-najis kotoran. Baik. Minal badan wa thawab wa thawb wal makan. Yang perlu kita tinggalkan, kita bersihkan badan kita, pakaian kita, dan tempat untuk kita melakukan sholat. Kita harus sucikan dari najis. Taib kita ini sudah terlalu, barakallahu fikum, terlalu terbiasa dengan kondisi bersih nampaknya, sehingga ketika kita di kebun tidak mau kalau sholat langsung di atas tanah. Taib, padahal para sahabat sholat di atas tanah langsung, tidak pakai alas. Taib, dalam peperangan tidak disampaikan di sana bahwa mereka pakai alas. Mereka pakai alas dalam riwayat-riwayat itu kalau kepanasan, kata Anas. Taib, saking panasnya la yastati ahaduna ayyada'a jabhatahu. Taib, tidak ada seorang pun di antara kami bisa meletakkan jidatnya di atas tanah saking panasnya, sehingga harus dilapisi dengan apa? Dengan kain. Aini barakallahu bikum. Menunjukkan bahwa sholat di atas tanah langsung tanpa alas itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Taib, dengan catatan bahwa memang tidak ada najis di situ, tidak ada kotoran. Oh, kita mesti bersih. La haula wala quwwata illa billah. Taib, di sabua. Taib, tanah di situ pasir, tidak ada di situ najis, salat di situ. Hatta enggak pakai. Taib, enggak pakai alas. Wallahul musta'an. Sehingga terkadang ada orang kita ajak begini. Ih, salat di sini, Ustaz. Kotor sini. Barakallahu fikum. Selama itu bukan najis, tidak mengapa untuk kita melakukan sholat padanya. Kata Rasulullah SAW, waju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura, fa'ayyuma rajulin min umati adrakatus sholat fal yusalli. Aku telah dijadikan apa? Allah SWT telah menjadikan untukku bumi ini sebagai tempat sholat dan tempat wudu, tempat taharah. Maka siapapun dari kalangan umatku berada di suatu tempat kemudian masuk waktu sholat umatnya, maka silahkan dia melakukan sholat. Apakah di kebun, di laut, di hutan, atau di mana saja mereka berada, silahkan dia melakukan sholat. Yang kita harus bersihkan dari najis ini adalah jasad kita, badan, dan tempat. Fataharatul hisya ala nawaini, taharatu hadath wa takhtassu bil badan, wa taharatu khabath wa takunu fil badani wa thawbi wal makan. Tahara al hisya dibagi menjadi dua, taharatu hadathin, tahara hadath, dan khusus pada badan. Sementara taharatu khabath, tadi hadat itu kondisi orang tidak suci. Tabarakallahu bikum. Dan tahara khabat ini kondisi orang tidak bersih dari najis. Wa takunu fil badan, ini berhubungan dengan badan, kemudian pakaian dan tempat. Wal hadatsu ala nau'aini, hadatsun asghar wa huwa ma yajibu bihil wudu. Hadats asghar, yang wajib kita dengannya wudu, ya, setelah buang air kecil, setelah buang air besar, atau setelah kentut, buang angin, maka harus wudu. Wa hadatsun akbar wa huwa ma yajibu bihil ghusl. Dan hadats akbar, yang wajib orang mandi besar. mandi besar barakallahu fikum. Ya seperti junub. Wal khabathu ala thalathati anwa', khabathun yajibu ghusluhu wa khabathun yajibu nadhuhu wa khabathun yajibu mashuhu. Khabath, kotoran-kotoran najis ini ada beberapa jenis, tiga jenis. Khabathun yajibu ghusluhu, khabath, kotoran yang wajib untuk kita cuci. Seperti apa? Kencing. Kemudian kotoran manusia ini. Wa khabathun yajibu nadhuhu. Kotoran taib najis yang wajib untuk nadh, nadh disiram. Disiram seperti kencing bayi anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali air susu ibunya. Taib cukup disiram, diperciki dengan air. Taib wa khabathu yajibu mashuhu. Dan khabath yajibu mashu, mash, dihilangkan. Barakallahu fikum. Al-mas'alah tsaninah, al-ma' alladhi tahsulu bihi at-tahara. Ma', air yang ini kalau kita rinci-rinci dengan masailnya enggak bakal selesai barakallahu fikum. Tapi di sini memang tujuannya kita sebagaimana yang diungkap di dari awal bahwa memang ini yang menjadi kesimpulan-kesimpulan yang hatta orang awam pun kalau dia membacanya bisa langsung mempraktekkannya dan mengamalkannya. Tidak dibahas masalah khilafiyat dalam masalah ini. Karena ini semakin mempersulit perjalanan penuntutan ilmu bagi para mubtadi'in. Al-masalah tsaniyah, al-ma' alladhi tahsulu bihi at-tahara. Air yang dipakai bisa untuk dijadikan apa? Taib, alat bersuci. At-tahara tu tahtaju ila syai'in yatataharu bihi, yutataharu bihi. Tahara ini, bersuci ini, kita butuh sesuatu yang dengannya kita mensucikan diri. Taib, yuzalu bihi an-najas, dengannya kita bisa menjauhkan, membersihkan najis-najis. Wa yarfa'u bil hadath, dan bisa mengangkat sifat hadath, wa huwal ma', yaitu air yang bisa kita pakai. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharah wal ma'u at-tahur. Air yang bisa kita jadikan alat untuk bersuci adalah air suci, yaitu at-tahir fi dzatihi al-mutahhir li ghairihi. Tahir pada zatnya dan bisa suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Wa huwa al-baqi ala asli khilqatihi, yaitu air yang masih tetap di awal asli penciptaannya. Taib, asli penciptaan, coba antum lihat air sumur. Air sumur, air luar. Barakallahu fikum. Walaupun ada sebagian sumur airnya agak berubah sedikit, ada mayatur. Taib, bercampur sedikit dengan tanah, berubah. Yes. Agak putihan sedikit, agak yang ini coklat-coklat sedikit. Lah, masih dianggap apa? Air mutlak. Barakallahu fikum. Ini istilah lainnya. Baqian ala aslihi. Mata-mata air yang antum lihat di gunung-gunung, di bebatuan, mata-mata air. Ini apa? Baqian ala asli khilqatihi. Ail ala sifatil ladzi khuliqa 'alaiha. Ini sifat yang Allah ciptakan atasnya. Sawan kana nazilan aw minas sama. Sama saja apakah air, air itu turun dari langit berupa hujan, kal matar wa wadubit thuluj wal barad, dan lelehan air es atau salju. Air juga. Tapi daub, yakni apa, lelehannya. Paham insyaallah ini lelehannya. Karena air yang turun dari sesuatu yang turun dari langit itu ada tiga. Ada bentuknya, barakallahu fikum, bentuknya air. Ada bentuknya es. Paham? Es. Ada bentuknya salju. Kalau salju itu kecil sekali, kecil, lama-lama numpuk banyak. Barakallahu fikum. Kalau es memang sama, ada yang sama dengan pulungku. Tau pulungku? Dari pulungku ini sama dengan gini. Ini barakallahu fikum di daerah-daerah seperti Yaman, ketika kita berada di sana, berapa kali hujan turun, bukan air yang turun. Waduh, ya ini bunyi-bunyi tuh, seng apa macam-macam, tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Apa ini? Putih-putih turun. Ada yang kayak merica, ada yang kayak kelereng, ada yang kayak jagung, ada yang kayak telur, ada yang kayak pelungku. Wah, ini kalau ini yang turun, ya petani anggur, yo pegang kepala lus dada. ancur barakallahu fikum, sama dengan dihujani batu. Dan kalau ini yang turun, tidak ada yang keluar dari tempatnya. Tidak ada, biar mau pakai payungnya tidak ada, barakallahu fikum. Mau ancur itu payung. Barakallahu fikum. Kondisi berapa kali kita temui kondisi ini, barakallahu fikum. Memang es yang turun. Kalau salju ya salju, sebagaimana di daerah-daerah yang turun biasa padanya salju. Adapun air ma'ruf, air yang air hujan. Nah, ini semuanya bisa dipakai untuk taharah, untuk bersuci. Taib. Wa dzawbits-tsuluj wal barat. Taib, embun juga boleh. Awo jarian fil ard, atau mata-mata air, atau air sungai yang mengalir. Ka ma'il anhar wal uyun wal abar wal bihar. Taib, boleh kita ambil wudu dari anhar. Taib. Ya, sungai-sungai, mata-mata air, sumur-sumur, wal bihar, lautan. Tapi walaupun airnya asin, tetap bisa dipakai untuk wudu. Kata Rasulullah SAW, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu." Tapi airnya suci bisa dipakai untuk berwudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liqouli ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi." Allah menurunkan air dari hujan untuk kalian, untuk mensucikan kalian. Waliqaulihi ta'ala wa anzala minas sama'i ma'an tahura, Allah menurunkan air dari langit. Tahura yang suci dan bisa mensucikan. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni minal khataaya bil ma'i wats-tsalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan dan dosaku dengan air salju dan barat embun. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, minal ma'il ma'il bahr wa tahur ma'uhu al-hillu maitatu. Tapi ketika ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ini ketika kita melaut, kita membawa air yang sedikit atau perbekalan air tinggal untuk diminum. Kalau kita pakai wudu, habis air untuk diminum. Apakah boleh kita mengambil air laut untuk pakai wudu?" Nah, ini pertanyaannya. Tapi kata Rasulullah SAW, "Wa tahuru ma'uhu asbabul wurud," hadis ini begitu. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kondisi kalau dia melaut dan perbekalan airnya semakin menipis, apakah boleh mereka untuk berwudu dengan air laut? Kata Rasulullah, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu." Taib. Airnya suci bisa dipakai untuk bersuci. Al-hillu maitatu, bangkai-bangkainya adalah halal, bangkai ikan. Taib. Bangkai ikan, apakah mati yang antum dapatkan atau dalam kondisi yang hidup didapatkan kemudian mati setelah itu, sama-sama namanya bangkai. Taib. Tidak disembelih, karena masyakkah, seandainya pun harus disembelih semuanya, luar biasa. Tapi seminta cuma berapa yang bisa kita makan kalau mau disembelih semua? Ikan putih. Ikan putih. Barakallahu fikum. Tapi kalau mungkin dapat ikan tuna 5 ekor mungkin bisa disembelih, enak, besar satu kali sembelih. Semua apa yang ada di dalam laut? Hah? Itu bukan bangkai laut, itu bangkai kambing namanya. Jangan dibikin hilah, kambing mati kelempar laut, kemudian ambil cepat kemakan. Atau ayam mati melempar pelau, oh ambil cepat, soalnya bangkai laut itu nyanda, bukan begitu maksudnya. Tapi hewan yang hidup di lautan kemudian mati, itu namanya bangkai laut. Apakah mati di lautan atau mati di daratan, sama saja. Tapi mati di daratan sama saja. Tapi dipancing kemudian mati. Masyakkah syadidah, seandainya itu harus dilakukan proses penyembelihan padanya, masyakkah, kesulitan yang sangat. Barakallahu fikum. Wala tahsulut taharatu bima'i ghairul ma' kal khal. dan tidak sah untuk melakukan taharah dengan cairan-cairan selain air. Baik. Seperti apa? Khal, cuka. Baik. Air cuka. Wal benzin. Oh, siapa yang mau bersuci dengan air benzin ini, barakallahu fiik. Wal asir, jus. Baik. Jus tomat, jus apa gitu, jus apel. Tidak bisa dipakai untuk itu. Wal limun, air lemon tidak boleh. Wa masyba dzalik, air teh, kopi. Ini semuanya tidak boleh. Karena bukan lagi air mutlak namanya. Air, tapi sudah tercampur dengan sesuatu sehingga tidak bisa dikatakan lagi air. Orang akan kopi, dia minum teh, minum kopi, minum jus, minum apa. Walaupun semuanya maya, maya, yakni sesuatu yang cair. Tidak bisa dijadikan alat untuk wudu. Allahul musta'an. Wa ma syabaha dzalika, dan yang lainnya. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu shay'an thayyiba. Falam tajidu ma'a, kemudian kalau kalian sudah mencari tidak ada air. Ma' di sini ma' mutlak. Baik. Kalau Anda sudah mencari ke sana kemari, falam tajidu, kata-kata lam tajidu ini ada isyarat bahwa sebelumnya orang sudah mencari. Kalau dia tidak mencari kemudian matang, oh kita dapat, tidak dapat kita. Bukan, Anda tidak mencari atau belum mencari. Anda diperlukan, Anda diperintahkan untuk mencari dulu. Kalau memang tidak dapat, baru Anda mengatakan tidak dapat. Baru dipersilakan Anda untuk tayammamu shay'an thayyiba. Falau kanat at-taharatu tahsulu bima'i ghairil ma' thayyib. Lanukila adamul ma' thayyib. Lanakala adimul ma' ilaihi. Walam yangkul ila turab, ulam yungkal ila turab. Seandainya boleh bersuci dengan cairan apa saja selain air, maka tentunya dipindahkan dari pemanfaatan air menjadi pemanfaatan cairan, dan tidak dipindahkan kepada kemanfaatan apa, tanah. Barakallahu fikum. Tapi di sini Allah mengatakan air, kalau tidak ada air langsung berpindah ke tanah, menunjukkan yang namanya cairan tidak boleh, cairan selain air maksudnya. Cairan kan banyak sekali cairan-cairan ini. Wallahul musta'an. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau sudah tercampur sesuatu yang merubah namanya, maka bukan lagi air mutlak. Tapi walaupun berubah sedikit aromanya, berubah warnanya, tapi kalau kita masih mengatakan itu air mutlak, baik, maka masih bisa dipakai untuk wudu. Misalnya ada sumur-sumur tertentu, airnya agak keruh. Paham ini? Tidak semua air sumur itu bersih, jernih, tidak semua. Tapi ada air sumur yang memang semua tanahnya memang demikian. Tapi air tanah yang demikian, airnya mesti begini warnanya. Kalau dinaikkan di telapak tangan mungkin jernih. Tapi kalau sudah satu ember, enggak lagi, sudah enggak kelihatan dasar ember. Paham ini? Ini masih dianggap apa? Air. Kalau bisa dicampur, sudah campur sabun, campur teh, campur gula, maka itu bukan lagi air secara mutlak, tapi sudah kata-kata air sabun, air teh, air gula, air kelapa. Baik. Allahul musta'an. Air rotan. Baik. Siapa orang dekat-dekat hutan di sini? Air rotan. Ada tuh air rotan? Dipakai untuk minum, barakallahu fikum. Ketika potong sini, mau potong jurusan, mengeluarkan air. Allahul musta'an. Tapi kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fiik. Tapi masalah taharah masih banyak pembahasan tentang masalahnya. Masalah yang ketiga nanti. Tapi bagaimana kalau air itu tercampuri dengan najis? Tapi bagaimana kalau air itu tercampur dengan sesuatu yang suci. Ini masih ada pembahasan lebih lanjut barakallahu fikum. Baik, air yang sudah dipakai insyaallah akan dibahas juga. Baik. Walaupun sudah kita pelajari dulu sekali, sekedar murajaah barakallahu fikum. Tapi boleh jadi kita sudah lupa-lupa atau apa, ditanya oleh anak-anak kita, abi-abi air apa saja yang boleh kita pakai wudu? Oh, bingung kan tuh barakallahu fikum. Baik, langsung ditanya. Siapa nih boleh air apa? Air teh, air apa? Barakallahu fikum. Ida taghayyara launuhu wa rihu wa ta'muhu. Ada lupa apakah itu konteks dari hadis Rasulullah SAW atau ucapan para ulama. Allah, anda sudah lupa tentang masalah lafadznya secara khusus. Tapi seingatannya itu ucapan para ulama. Tapi barakallahu fikum bahwa tapi syaratnya nanti insyaallah akan kita bahas. Syaratnya tapi perubahan itu taghayyar launuhu wa rihu wa ta'muhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu nanti barakallahu fikum tentang masalah ini. Allahu barik fikum, jazakumullah khair. Bukan cuma antum yang muraja, ana sendiri muraja barakallahu fikum. Kita semua muraja. Kita semuanya menuntut ilmu. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.